di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan di masjid yang mulia ini. Pada setiap hari Senin sore pada asar kita mengkaji satu kitab yang sangat mulia, adalah Sahihul Bukhari. Sahih Bukhari. Dan alhamdulillah kita telah atau sedang membahas babul iman, bab yang menjelaskan tentang hakikat iman. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang telah lalu kita membahas beberapa hadis berkaitan dengan iman dan hakikat iman. Pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke bab nomor 26, pada hadis ke-26. Jadi bab yang ke-26, hadis nomor 36. Hadis nomor 37 dan bab yang ke-27 sudah dibahas. Karena kita membahas satu lapan yang sama berkaitan dengan sholat ya, antara sholat malam qiyamul Ramadan dengan qiyam Lailatul Qadar, itu kita bahas dengan bahasan yang sama ya. Pembahasan kita di sore hari ini masih menjelaskan macam-macam iman. Artinya cabang iman yang begitu banyak. Imam Bukhari mencoba untuk memberikan contoh-contoh dalil bahwa amal bagian dari iman. Ini menyebutkan contoh-contoh dalil bahwa amal bagian dari iman. Karena ahli sunnah meyakini iman ucapan dan perbuatan. Iman adalah ucapan dan amal. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babul jihadi minal iman. Babu al-jihadu minal iman. Qala hadatsana Harmi ibnu Hafs. Qala hadatsana Abdul Wahid. Qala hadatsana Ammarah. Qala hadatsana Abu Zur'ah ibnu Amr ibnu Jarir. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli an urji'ahu bimana lamina ajrin au ghanimatin au udkhilahul jannata. Walaula an asyukka ala ummati maqa'adtu khalfa sariyatin walawadittu anni aqtulu fi sabilillah thumma uhya thumma aqtulu thumma uhya thumma aqtulu. Hadal hadis hadisun azimun, hadis yang sangat agung. Itu hadis pada nomor ke-36. Pada bab yang ke-26. Qala babu al-jihadu minal iman. Bab yang menjelaskan jihad bagian dari iman. Jadi bab al-jihadu minal iman. Bab yang menjelaskan jihad bagian dari iman. Al-jihadu minal amal wal amalu minal iman. Jihad bagian dari amal, tidak diragukan lagi. Dan amal bagian dari iman. Maka jihad bagian dari iman. Atau bisa diartikan dengan kalimat sederhana, bahwa jihad merupakan cabangnya iman. Jadi jihad itu merupakan cabangnya iman. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, dan ini udah lewat pembahasannya. Abu Hurairah udah sering berkali-kali, namanya siapa? Abdurrahman Ibnu Sahr Ad-Dausi, ya, Al-Yamani Al-Hadromi. Ini adalah Abu Hurairah. Jadi kita udah sering mengenal sahabat Abu Hurairah, namanya Abdurrahman Ibnu Sahr Ad-Dausi. Kemudian meriwayatkan darinya adalah Abu Zur'ah. Tapi di sini bukan Abu Zur'ah Ar-Razi. Jadi bukan Abu Zur'ah Ar-Razi yang merupakan dikenal dengan ulama jarh wa ta'dil. Bukan beliau ya. Tapi ini adalah tabi'in. Namanya berbeda-beda ulama. Ada yang mengatakan bahwa beliau bernama Haromun. Ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Abdurrahman. Dan yang paling dikenal adalah Amr. Jadi Abu Zur'ah adalah dikenal dengan Amr Ibnu Amr Ibnu Jarir Ibnu Abdillah Al-Bajali. Mungkin sedikit di sini tentang nama ya. Ada nama Umar, ada nama Amr. Kalau belajar nama-nama ilmu hadis, nama-nama muhadis, nama-nama rawi dan nama-nama Arab gitu ya. Apa bedanya Umar dengan Amr? Kalau Umar maka hurufnya cuma 3. Ain, mim, ra. Umarun. Kalau namanya Amr ada wawunya. Jadi ain, mim, ra, wawu. Maka dibacanya apa? Amr gitu. Ya, kalau Umar itu ain, mim, ra. Maka dibacanya Umar. Umar bin Khattab dan yang lainnya. Kalau Amr maka ada wawunya, seperti Amr Ibnu As ya. Maka di sini adalah Abu Zur'ah dikenal dengan Amr Ibnu Amr. Amr Ibnu Amr Ibnu Jarir Ibnu Abdillah Al-Bajali. Nah, itu kalau baca ya. Nama orang ada Umar, ada Amr gitu. Bedanya pakai wawu. Kalau Amr pakai apa? Pakai wawu. Kemudian di sini rawinya yang selanjutnya adalah Umarah. Umarah Ibnu Qaqa. Jadi Umarah Ibnu Qaqa Al-Kufi. Adapun Abdul Wahid adalah Abdul Wahid Ibnu Ziyad. Jadi Abdul Wahid Ibnu Ziyad. Ya. Dan Harmi tadi sudah disebutkan, Harmi Ibnu Hafs Abu Ali. Beliau adalah gurunya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah, itu sanad mundur ke belakang maksudnya. Redaksi hadis ini sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoi kepadanya, anin Nabi sallam, dari Nabi sallam qala, beliau bersabda, intadaballahu aidhamana, Allah menjamin, jadi Allah akan menjamin, liman kharaja fi sabilihi, bagi siapa yang keluar di jalannya. Ini orang yang berjalan di jalannya, yang dimaksud di sini adalah berjihad. La yukhrijuhu ila imanun bi wa tasdiqun bi rusuli, dan tidak ada yang memotivasi dia keluar untuk berjihad kecuali iman kepadaku dan membenarkan para rasulku, jadi membenarkan kerasulanku, maka orang itu akan dikembalikan, artinya akan dikembalikan ke rumah dengan apa yang didapatkan dari pahala atau ghanimah, atau ia dimasukkan ke surga. Dan seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan senantiasa duduk di belakang tentara. Artinya senantiasa ya, berjihad. Dan sungguh aku untuk bercita-cita untuk berperang di jalan Allah, lalu mati, lalu hidup lagi. Lalu aku berperang, lalu aku mati, lalu aku hidup, lalu aku mati. Artinya ingin berperang berkali-kali maksudnya di sini. Demikianlah baginda Rasulullah menjelaskan tentang jihad di dalam hadis ini. Jadi tentang jihad di dalam hadis ini. Nah, kita lihat sekarang bab dengan hadis. Bab jihad bagian dari iman. Bab jihad bagian dari iman. Kita ahli sunnah meyakini iman itu punya cabang. Dan iman itu bertingkat-tingkat. Dan amal bagian dari iman. Jihad bagian dari amal. Dan amal bagian dari iman. Maka jihad bagian dari iman. Sekali lagi. Jihad bagian dari amal soleh. Jadi di antara amal soleh adalah jihad. Dan amal soleh bagian dari iman. Maka kalau demikian, jihad bagian dari iman. Lalu Imam Bukhari mengetengahkan hadis Abu Hurairah ini. Redaksinya sudah dibacakan dan terjemahan sederhananya sudah disebutkan. Tinggal kita bertanya, mana yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari di dalam bab ini, dari hadis ini, bahwa jihad bagian dari iman. Dari mana dalil yang menunjukkan bahwa jihad bagian dari iman? Mana redaksi yang menunjukkan bahwa jihad bagian dari iman? Dari hadis ini bisa kita berdalil dari dua sisi. Artinya ada dua dalil dalam redaksi hadis ini yang menunjukkan jihad bagian dari iman. Yang pertama, redaksi yang jelas kata-kata la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli. Jadi kata-kata la yukhrijuhu illa iman. Tidak ada yang motivasi dia keluar untuk berjihad kecuali iman. Maka menunjukkan bahwa jihad itu bagian dari iman. Yang kedua, dari mafhum yang tadi. Dari mafhum yang tadi. Jadi mafhum itu suatu yang dipahami, yaitu kita mengatakan bahwa jihad bagian dari amal soleh dan amal soleh bagian dari iman. Maka kalau demikian, jihad bagian dari iman. Karena iman, karena amal bagian dari iman dan jihad bagian dari amal. Maka kalau demikian, ya jihad adalah bagian dari iman. Jadi di antara cabangnya iman. Dan itu secara sederhana apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Jadi para jamaah, para penuntut ilmu, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau tahu sampai di sini udah cukup ya. Tentang kita tahu ada judul ini dan hadis ini. Selesai ya. Artinya kalau tahu istimbat sampai kategori tadi istimbatnya, itu udah cukup. Bahwa hadis ini sebagai dalil amal bagian dari iman dan jihad bagian dari amal dan jihad bagian dari iman. Mana dalilnya? Ini. Bahwa jihad ini bagian dari iman. Dan itu cukup. Sebagai istimbat yang sederhana, relevansi hadis dengan judul yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Gitu. Udah cukup ya. Tapi dari sisi yang lain, tentunya kita berbicara sisi lain dari hadis ini. Artinya ada fawaid, ada pelajaran-pelajaran, ada hikmah-hikmah, ada istimbat-istimbat dari hadis yang mulia ini. Istimbat yang pertama atau pelajaran yang pertama pada hadis ini, dan pelajaran yang paling utama, dan itu yang menjadi istimbat poin pertama tadi, anal jihada minal iman. Wa anal jihada minal a'malis soleh. Jihad adalah bagian dari iman dan jihad bagian dari amal soleh. Kalau ingin tahu lebih detail hadis yang menunjukkan bahwa jihad bagian dari amal, adalah ungkapan Nabi SAW ketika ada orang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ayul a'mal afdal, Qala as-salatu ala waqtiha. Qala summa ayyun? Qala birrul walidaini. Qala summa ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Jika pemirsa, para pendengar dan para jamaah yang hadir di tempat ini ingin tahu dalil yang lebih jelas, lebih spesifik, lebih nampak, ya, atau dalam bahasa Sunda lebih ngencreng hadisna gitunya, jentre jelas gitu, yang menunjukkan jihad itu adalah amal soleh. Kemudian kita mengatakan amal soleh adalah bagian dari iman, adalah hadis di mana baginda Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayul a'mal afdal? Wahai baginda Rasulullah, amal mana yang afdal? Jadi amal mana yang lebih utama? Qala as-salatu ala waqtiha, salat dalam waktunya. Jadi orang yang menjaga salat lima waktu ya termasuk menjaga kemuliaan dalam amal. Amal yang mulia. Qala summa ayyun, kemudian apalagi? Qala birrul walidaini. Maka Nabi SAW menjawab, berbakti kepada dua orang tua. Qala summa ayyun, kemudian apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Jadi para sahabat bertanya lagi, mana lagi amal yang mulia itu? Mana lagi amal yang afdal itu? Maka baginda misal mengatakan, jihad di jalan Allah. Berarti dengan jelas bagi dan Rasulullah mengatakan bahwa jihad bagian dari amal. Bahkan disebutkan dalam hadis itu di antara amal yang mulia. Hanya di antara amal yang dikatakan afdhal. Ya, karena amal soleh itu bertingkat-tingkat. Salah satu amal yang memiliki derajat yang tinggi, derajat yang mulia adalah jihad di jalan Allah. Jadi ini pendalilan yang menunjukkan jihad bagian dari iman, jihad bagian dari amal soleh. Kemudian pada hadis ini terdapat pembelajaran yang sangat agung, yaitu fihi dalilun alal hasi lil jihad fisabilillah. Di dalam hadis ini pun terdapat dalil tentang motivasi untuk berjihad. Jadi, dalam hadis ini terdapat petunjuk penjelasan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah. Menunjukkan keutamaan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan jihad dalam makna syariat terkadang bimana umum, terkadang bimana khusus. Ada jihad yang maknanya umum, yaitu badul wusni wa taqah fi ta'atillah, yani fi fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Ada jihad yang maknanya umum. Apa jihad yang maknanya umum? Secara syar'i adalah mengerahkan kemampuan dalam taat kepada Allah. Jadi yang dinamakan jihad itu sampai kepada masyakkah, yang orang itu menunaikan semua kemampuannya. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Atau dalam rangka kita untuk mendapatkan keriduan Allah, untuk mendapatkan kecintaan Allah. Maka jihad dalam makna ini umum, termasuk talabul ilmi, iqamatus salat, as-saumu, waz-zakat, wa talabul ilmi, wal masyu ilal masjid li salatil jamaah ila akhirih. Maka jihad dalam makna yang umum mencakup semua bentuk taat. kita belajar thalabul ilmi kesini jihad gitu ya. Sholat berjamaah jihad, datang berjamaah jihad, ya. Menunaikan zakat jihad, berhaji adalah jihad, menunaikan umroh adalah jihad, dan semua bentuk taat adalah jihad. Tapi jihad ada makna yang khusus. Jadi makna yang khusus dengan jihad adalah jihadul kufari wal munafikin. Ini jihadul kufar. Sedangkan ada makna yang kedua yang dimaksud dengan jihad adalah berperang melawan orang kafir. Jadi berjihad melawan orang kafir. Li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Yaitu mujahadatul kufar, berjihad melawan orang kafir. Dan hadis ini sesungguhnya pembahasannya khusus dalam pembahasan yang kedua, ya. Tapi tidak menafikan pembahasan yang pertamanya gitu, tentang jihad yang artinya luas gitu. Tapi hadis ini meredaksikan, ya, mengatakan tentang jihad yang kedua, yaitu jihad dalam melawan orang kafir. Jadi jihad dalam melawan orang kafir. Nanti kita akan jelaskan setelah ini. Kita pahami dulu makna umum dalam hadis ini. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan apa? Wujubul ikhlasi fil amal. Wafadul ikhlasi fil amal. Hadis ini menjelaskan tentang wajibnya ikhlas dalam amal dan menunjukkan keutamaan ikhlas dalam beramal. Jadi menunjukkan keutamaan ikhlas dalam beramal, keutamaan ikhlas dalam taat, keutamaan ikhlas dalam berjihad secara khusus dalam hadis ini. Dan tentunya kita tahu ikhlas itu wajib hukumnya. Karena dalam hadis ini dikatakan la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli. Sebagaimana kita lihat dalam hadis kemarin, imanan wahtisaban. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Man soma ramadhana imanan wahtisaban. Man qoma lailatal qadari imanan wahtisaban. Jadi salat qiyamulailnya harus ikhlas. Salat di malam Lailatul Qadar harus ikhlas, puasa harus ikhlas. Dan di sini juga menunjukkan jihad wajib ikhlas. Jadi ketika kita berjihad wajib ikhlas. Karena ada hal yang menyebabkan orang jihadnya tidak ikhlas. Dan yang akan mencacati ikhlas. Salah satunya jika orang berjihad dengan tujuan dapat pujian. Seperti orang ingin dikatakan innahula jari, orang ini pemberani gitu ya. Atau tujuannya hanya ingin dapat ghanimah saja. Jadi orang berjihad hanya ingin ghanimah saja. Maka itu tidak ikhlas. Jadi dalam hadis ini menunjukkan begitu agungnya keutamaan ikhlas. Kemudian yang keempat dalam hadis ini, wa fihi dalilun ala syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi wa dalilun ala rahmatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Dan pada hadis ini pun terdapat dalil, hanya dijadikan sebagai argumentasi tentang begitu kasih sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Jadi Nabi SAW itu kasih sayang sama umatnya. Nah. Apa bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya? Di mana beliau tidak ingin ada syariat yang berat bagi umatnya. Jadi beliau ini tidak ingin atau selalu berharap untuk tidak ada perintah Allah untuk umatnya yang berat bagi umatnya. Mari kita lihat kepada sejumlah hadis yang mungkin sering didengar. Salah satunya hadis apa? Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwakin inda kulli wudu'in. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwakin inda kulli salatin. Hadis Abu Hurairah semuanya. Kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka tentu aku akan menganjurkan untuk bersiwak. Artinya menggunakan siwak, atau mungkin bahasa kita untuk gosok gigi, setiap mau berwudu dan setiap mau sholat. Tapi beliau Nabi SAW tahu bahwa umatnya akan berat kalau setiap sholat harus siwak dulu, kalau setiap wudu harus siwak dulu. Ya, mungkin siwaknya ada atau tidak ada dan sebagainya. Maka beliau tidak mewajibkannya karena kasih sayang kepada umatnya. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Hasalam pernah sholat tarawih atau sholat di malam Ramadan. Pas malam pertama diikuti para sahabat banyak, malam kedua banyak, malam ketiga beliau tidak ke masjid, sehingga para sahabat menunggu kapan Nabi Salam keluar. Malam berikutnya ditunggu, masih tidak keluar. Barulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya aku tidak keluar malam tadi karena aku merasa takut jika aku mengkontinyukannya, gitu kan. Sholat ini dengan berjamaah bersama kalian, takut sholat ini menjadi wajib kepada kalian lalu kalian tidak mampu menjaganya. Ya, maka Nabi Salam merasa berat ya. Maka Nabi Salam tidak menganjurkan itu. Ya, di waktu itu karena berat. Ya. Bahwa Nabi Salam kasih sayang kepada umatnya. Kepada umatnya. Hanya tidak mewajibkan hal yang berat bagi umatnya. Maka nanti akan ada bab agama itu apa? Mudah. Jadi bab setelahnya agama itu mudah. Nah, ini dalam hadis ini. Artinya dalil bahwa Nabi SAW itu kasih sayang kepada umatnya. Dan hadis ini ketika disebutkan sebagai dalil bahwa Nabi SAW kasih sayang kepada umatnya, maka adalah kita sebagai umatnya adalah mencintai beliau. Karena Nabi SAW itu telah menjadi sebab tidak ada syariat yang berat bagi kita. Yang kelima. Fihi dalilun ala istihbabi talabil qatli fi sabilillah. Di dalam hadis ini sebagai dalil tentang disunnahkan seseorang itu bercita-cita mati syahid. Aku bercita-cita di perang ini aku mati syahid. Tapi bukan bunuh diri. Tapi orang mukmin itu harus punya cita-cita untuk husnul khatimah. bukan bercita-cita mati syahid seperti dilakukan oleh sebagian orang hari ini yang lemah ilmunya dan lemah imannya. Itu orang-orang yang digambarkan hari ini adalah orang-orang yang dikatakan teroris atau kaum radikalisme, yang mereka melakukan pemboman di sini di sana dengan dalil bahwa itu adalah ingin syahid. Itu tidak benar. Nanti kita akan jelaskan bagian di sini. Tapi yang dimaksud di sini adalah mati syahid di medan perang. Dalam perang yang syar'i, perang yang disyariatkan, perang yang sesuai dengan sunnah, perang yang sesuai dengan syariat Islam. Maka orang dianjurkan, mukmin dianjurkan bercita-cita. Maka di dalam hadis sudah dikatakan, man sa'alallaha asyhadata bisidkin balaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasyhi. Sing saha jalma anu minta ka Allah pikeun mati syahid kalawan benar-benar, artinya menempuh sebab, lalu dia mati di pembaringannya, maka Allah tetap akan memberikan kedudukan dia sederajat dengan kedudukan mujahid. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang punya cita-cita dan meminta kepada Allah untuk mati syahid bisibkin, tapi niatnya benar-benar azam, berazam menempuh sebabnya, bukan mengatakan ya Allah matikan aku mati syahid tapi diam di dalam rumah, enggak, bukan ya. Ya dia maju ke medan perang. Dia berada di medan perang ketika dia berdoa semacam itu. Lalu Allah belum mentakdirkan dia meninggal dunia di medan perang. Bahkan Allah mentakdirkannya dia meninggal dunia di atas pembaringannya, di atas kasurnya. Maka Allah tetap akan menempatkan kedudukan orang itu sama dengan yang mati syahid. Kenapa? Azam. Sehingga para ulama mengatakan, an-niyatu afdalu minal amal, wal himmatu afdalu minal amal. Maka para ulama mengatakan dari hadis ini, namanya himmah, cita-cita yang ada dalam hati untuk melakukan kebaikan, terkadang lebih mulia ketimbang amalnya. Karena orang yang punya niat yang sangat agung. Ya. Jadi orang mencari mati syahid silakan, tapi bukan bunuh diri. Adapun orang yang sekarang ngebom sana sini, kemudian dia yang mati sendiri, gitu ya. Maka itu orang-orang yang putus asa. Qilatul fahmi wa qilatul akli. Orang yang melakukan pemboman hari ini, atau orang yang melakukan aksi-aksi hari ini, sungguh mereka adalah orang yang pemahamannya lemah terhadap agama Allah. Sungguh mereka adalah orang-orang yang lemah terhadap pemahaman Islamnya. Dan mereka pun termasuk lemah akalnya. Artinya rendah cara berpikirnya. Karena mereka melakukan perang bukan di waktu perang, bukan di tempat perang. Dan bukan perang syar'i yang mereka lakukan. Tapi ada sebuah keputusasaan. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah meminta jihad. Yang keenam dalam hadis ini, di dalam hadis ini pun sebagai dalil bolehnya apa yang sering dikatakan oleh kita. Contohnya apa? Orang mengatakan, ya, seperti kita katakan hari ini, cita-cita kepada amal. Jadi artinya di sini menunjukkan bahwa orang mukmin boleh melapatkan, boleh mengucapkan cita-cita yang ada dalam hati dengan lisannya. Rasulullah mengatakan, alangkah inginnya saya menunaikan haji. Alangkah inginnya saya berzakat. Alangkah inginnya saya bersedekah. Alangkah inginnya saya berjihad. Dan semisalnya, ini termasuk boleh bagi seorang mukmin. Bahkan himmah seperti ini mesti ada dalam hati setiap mukmin. Ya, dalam hati setiap mukmin. Dia punya niat, azam dalam hatinya untuk beramal, untuk melakukan amal-amal khair. Aku ingin melakukan ini. Aku ingin melakukan ini. Aku ingin melakukan ini. Bahkan ada pepatah, para jamaah, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, ada pepatah, Anda jangan bercerita dengan masa lalu, tapi berceritalah sesuatu yang akan datang. Janganlah Anda bercerita tentang kesuksesan masa lalu, tapi bercita-citalah, bermimpilah untuk kesuksesan masa datang. Kalau antum punya orang tua, antum cuma cerita, bapak saya dulu sukses ini, penjual ini, punya perusahaan ini. Ya buat apa antum cerita orang tua antum? Tapi antum kalau ingin sukses berbicara cita-cita masa datang. Di tahun ini, di bulan ini, saya ingin melakukan ini. Saya ingin selesai ini, saya ingin sukses ini. Kita lihat hari ini, banyak tokoh atau orang-orang, contoh-contoh yang konkret mungkin ya, orang-orang yang bergelut dalam dunia politik atau dunia partai, ketika ia ingin menjadi pilihan rakyat, dia berfoto dengan tokoh masa lalunya. Partai ini ada tokoh masa lalunya, partai ini ada foto masa lalunya. Lalu dia berporse, ya, dipoto dengan orang masa lalu. Dia menganggap ingin sukses seperti dia. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kesuksesan tokoh tertentu adalah di masa lalu. Tantangannya beda dengan tantangan kita hari ini, ya. Maka kita tidak mungkin kalau ingin sukses kita percis seperti masa lalu. Dan mencontoh percis seperti orang masa lalu. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Ya, saya berikan contoh yang sederhana. Dulu, kalau para bapak ingin memberi surat, surat ke atasan, surat ke bawahan, surat ke teman, maka datanglah orang bawa motor. Motor apa? Motor yang warnanya kuning ya. Oren. Siapa itu? Tukang pos, cik pos itu, 2 hari, 3 hari, sehari baru sampai suratnya. Sekarang zaman now, klik dalam waktu sekejap mata surat telah sampai lewat email. Jadi kalau antum berbicara kesuksesan orang dulu, Anda tidak akan sukses hari ini. Ya. Sama. Ini kalau antum punya orang tua, penjual sendal, sendalnya laku zaman dulu. Terkenal penjual sendal. Tapi antum tidak tahu kalau dulu itu pakainya apa? Ditojosin gitu ya, apanya itu? Untuk ya untuk di apa bikin pakai tangan gitu ya. Berapa dapatnya satu sehari berapa? Satu atau tiga sendal gitu. Sedangkan yang pesan berapa? 700 kodi gitu. Masih aja digini gitu. Sedangkan antum udah masalahnya. Ada orang tua terkenal, dia itu apa? Tokoh bordel terkenal. Nah, kita bordel itu terkenal kan? Terkenal. Tapi dulu pakai apa? Pakai mesin jegoje-goje gitu kan? Sehari dapat berapa? Dapat 3 gitu. Sekarang ada mesin yang sehari bisa puluhan, ratusan. Nah, antum akan sukses enggak? Enggak akan sukses. Nah, ini bermimpi ya. Jadi Anda jangan mengajari anak Anda hari ini dengan apa yang telah lalu. Maka orang mukmin itu diajari mengejar mimpi. Dalam arti dia punya cita-cita dan uluwil himmah. Sebagaimana dalam hadis ini. Idza sa'altumullaha fasaluhu firdausa. Kalau kamu akan meminta kepada Allah, minta surga Firdaus. Jangan mengatakan ya Allah yang penting aku masuk surga, enggak. Ini orang rendahan gitu. Nah, lihat di sini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku berencana, sungguh aku bercita-cita, sungguh aku berkeinginan. Kalau aku setiap hari berada di belakang pasukan atau aku memimpin pasukan. Lihat ya. Sungguh aku bercita-cita. Sungguh aku berencana jika aku ini berada di belakang pasukan. Ya. Di sini kan ada syariah, ada ghozwah. Dalam istilah peperangan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang kata beliau? Aku berada di medan perang, lalu aku berperang, lalu aku terbunuh. Sekali enggak katanya, aku ingin hidup lagi. Lalu aku terbunuh lagi, lalu aku perang hidup lagi, perang lagi, sampai aku terbunuh lagi. Ini uluwil himmah ya. Mukmin, antum jangan wajah-wajah orang mukmin ini begini lesu-lesu gitu, ngaji aja lesu gitu ya. Syaja'ah rujulah, orang mukmin itu rujulah syaja'ah. Ahli sunnah mesti syaja'ah rujulah, syaja'ah rujulah. Fisiknya, kekuatannya, cita-citanya, etos kerjanya. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menggabungkan al-quwiyyu al-amin. Orang kalau ingin sukses punya akhlak, karakter yang baik, jujur. Tapi juga tidak selamanya orang jujur akan sukses. Kalau pemalas, memang jujur tapi pemalas. Ini anak itu memang jujur. Cuma kalau di pekerjaan harus disuruh aja gitu. Selesaikan ini baru kerja gitu. Enggak pernah ada inovatif, kreatif, enggak pernah ada gitu. Ada orang yang kreatif, inovatif, tapi dia berbahaya juga. Banyak ngadalin ke atasannya gitu. Maka orang itu apa? Qawiyul amin. Artinya punya etos kerja, punya kemampuan, punya kompetensi, punya pluralisme. Kemudian apa? Jujur, berakhlak. Dan ini mukmin. Nah, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tentang gambaran orang cinta dalam amal soleh. Orang cinta dalam amal soleh. Nah, ini istimbat yang keenam dalam hadis ini. Kemudian selanjutnya kita pahami tentang pahala jihad di sini. Apa sih pahala jihad? Dan apa keutamaan jihad? Lihat di sini. Intadaballahu liman kharaja fi sabilihi. yang keluar di jalannya. Untuk mendapatkan pahala atau ghanimah atau surga. Jadi pahala atau ghanimah atau surga. Jadi di sini disebutkan ada berapa? Ada tiga. Pahala, ghanimah atau masuk surga. Ini bagi orang yang berjihad di jalan Allah, yang motivasinya iman dan motivasinya pahala dari Allah. Ya, jadi motivasinya iman, motivasinya ingin pahala dari Allah, maka akan mendapatkan tiga: pahala, ghanimah, dan surga. Lalu pertanyaannya begini, setelah ini. Jadi ini pahala yang disebutkan. Akankah ketiga keutamaan ini bersatu ketiga-tiganya? Atau mungkin akan diberikan sebagiannya kadang-kadang dan diberikan semuanya kadang-kadang? Jadi kan di sini apa tadi? Satu, pahala. Kedua, ghanimah. Ketiga, surga. Ini pahala bagi siapa? Orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, pertanyaannya, apakah pahala yang disebutkan tiga tadi bersatu dalam setiap saat? Ia dapat pahala, ia dapat ghanimah, ia dapat apa? Surga. Atau sebagiannya. Atau sebagiannya. Tapi dengan syarat apa tadi? Keluar berjihadnya karena iman dan ikhlas. Maka jawabannya, untuk yang dua perkara mustahil tidak bergabung. Itu apa? Pahala dan surga. Jadi pahala dan surga mesti bergabung. Karena tidak mungkin dipisahkan surga dengan pahala. Orang dapat pahala tidak, tapi tidak dapat surga itu. Orang masuk surga tapi dikatakan tidak dapat pahala dari jihadnya. Maka mesti dapat pahala dengan dapat surga, maka itu adalah sepaket. Tapi antara dapat pahala dengan dapat ghanimah dan antara dapat surga dengan dapat ghanimah, maka dipastikan tidak mesti bersatu. Jadi dipastikan tidak mesti apa? Artinya tidak mesti. Tapi bisa bersatu. Tapi tidak mesti. Kenapa? Karena dalam kenyataan orang berjihad terkadang menang, terkadang apa? Kalah. Dan menang kalah dalam berjihad satu ketetapan Allah. Dalilnya apa? Jadi menang kalah mesti terjadi gitu. Dalilnya mana? Surah Ali Imran. Ada yang ingat? Ada yang tahu? Surah Ali Imran? Ayatnya ma'ruf. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini ayat menjelaskan ketika para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim merasa bersedih ketika kalah dalam perang apa? Ketika kalah dalam perang Uhud. Para sahabat bersedih gitu ketika kalah dalam perang Uhud. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menggembirakan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Jadi agar mereka bergembira. Ketika mereka merasa bersedih. Lihat ya ayat 140. Dan ayat sebelumnya 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Iyam saskan qarhun faqad masal qaum qarhum mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Janganlah kamu bersedih, janganlah kamu, artinya melemah, jangan pernah melemah dalam berjihad dan jangan pernah sedih, sebab kalian adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi karena kalian beriman. Jika kamu merasakan kekalahan hari ini, ketahui bahwa mereka telah mendapatkan kekalahan sebelumnya, yaitu dalam perang apa? Badar. Jadi orang-orang Kufar Quraisy kalah dalam perang Badar, lalu dikatakan menang dalam perang apa? Uhud. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, maka dari ayat ini bisa dipahami antara ghanimah dengan pahala, terkadang Allah memberikan dalam sesaat, terkadang Allah tidak memberikan ghanimah itu dalam waktu yang lain. Lalu bagaimana tentang ghanimah ini? Tentang ghanimah ini, imam mungkin ditakdirkan kaum muslimin kalah, maka umat Islam diperintahkan untuk bersabar. Dan jika dia itu mati syahid, ya bagaimana dapat ghanimah? Dia mati syahid. Maka dia dipastikan akan mendapatkan pahala dan surga. Tapi ghanimah tidak akan selamanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak selamanya ghanimah diberikan Allah, Allah taala. Ya. Maka kata-kata di sini min ajrin au ghanimatin atau surga, ya. Maka dikatakan oleh para ulama yang dua, pahala dengan surga, maka ini sepaket. Artinya sesuatu konsekuensi ini. Dan tidak mungkin berpisah gitu. Adapun antara ghanimah dengan surga dan ghanimah dengan pahala, maka terkadang Allah memberikannya semuanya, dalam arti ghanimah itu terkadang Allah tidak memberikannya. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah taala, tidak boleh orang mukmin itu berperang dengan tujuan hanya untuk dapat apa? Ghanimah. Jadi tidak boleh orang mukmin berperang dengan tujuan hanya untuk mendapatkan ghanimah. Tapi catat, boleh orang berperang ingin mendapatkan ghanimah. Apa bedanya? Kalau orang berperang karena Allah dan ingin dapat ghanimah, boleh enggak? Orang berperang karena ingin dapat pahala dari Allah dan dia meyakini adalah perintah Allah, ini adalah syariat dalam syariat Allah, lalu dia juga ingin dapat ghanimah, hukumnya apa? Boleh. Kenapa boleh? Karena Allah telah menyediakan pahala yang akan diberikan di dunia, yaitu mendapatkan apa? Ghanimah. Berarti kalau kita berperang dengan tujuan untuk mendapatkan ghanimah, boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau pakai saja gitu. Jadi tidak ada yang memberi motivasi bagi dia berjihad kecuali dunia, kecuali ghanimah, maka dia tidak akan mendapatkan bagian nanti yaumal kiamat, seperti amal-amal yang lainnya. Jadi seperti amal-amal yang lainnya, artinya dia tidak akan mendapatkan keutamaan. Nah, ini dari sisi mana hadis yang tadi ketika Nabi SAW menyebutkan tiga, ya, pahala, ghanimah, kemudian surga. Kemudian yang terakhir dari hadis ini yang wajib kita pahami dari hadis ini, sudah barang tentu jihad yang merupakan bagi iman, bagian dari iman, dan jihad yang pahalanya tercantum dalam hadis ini adalah jihad yang syar'i. Jadi jihad yang syar'i. Ya. Jihad yang syar'i itu seperti apa? Jadi jihad yang syar'i itu seperti apa? Pertama, yang dasarnya iman. Karena tadi dikatakan apa? Imanun bi. Yang kedua, yang dasarnya ikhlas. Jadi yang dasarnya apa? Ikhlas. Ya. Jadi kalau orang berjihad, tapi yang menjadi motivasinya adalah bukan ikhlas karena Allah Ta'ala, ya, maka itu tidak termasuk pada jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i. Yang kedua, maaf, yang ketiga, jihad yang syar'i adalah jihad yang sesuai dengan goyah dari jihad. Yaitu jihad yang sesuai dengan tujuan jihad. Apa tujuan jihad? Li'i'la'i kalimatillah. Man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Jadi siapa yang dia berperang dengan tujuan untuk memuliakan kalimat Allah, maka dia di jalan Allah. Maka dia di jalan Allah. Jadi goyahnya harus jelas. Tujuan jadi jihad adalah untuk menegakkan kalimat Allah. Ya. Yang keempat, hendaklah jihad itu mendatangkan maslahat yang dimaksud dari jihad. Jadi hendaklah maslahat apa? Jihad itu mendatangkan maslahat yang diinginkan oleh syariat. Jadi maslahat yang diinginkan oleh syariat. Apa hikmah dan maslahat yang diinginkan oleh syariat dari jihad ini? Ya. Kalau kita ringkas tujuan dari jihad dan maslahat yang diinginkan oleh jihad, ada tiga. Yang pertama, himayatuddin. Tujuan jihad itu adalah menjaga agama. Ya. Kenapa dibolehkan memerangi manusia? Karena manusia-manusia ini ingin merusak agama, maka dijihadi. Jadi tujuan dari jihad untuk himayatuddin, menjaga agama. Yang kedua, tujuan dari jihad adalah menolak mafsadat. Jadi menolak mafsadat. Maka kalau jihad mendatangkan mafsadat, bukan jihad. Maka kalau ada orang melakukan aksi ternyata agamanya tidak terjaga, bukan jihad. Itu fasad. Seperti apa yang dilakukan hari ini oleh sebagian orang yang menamakan kerusakan dengan jihad, karena tidak paham kepada yang dimaksud dalam syariat ini. Yang ketiga, tujuan dari jihad adalah apa? Menolak kedzaliman. Jadi tidak boleh ada kedzaliman. Maka Islam menerapkan kaidah la dhirara wa la dhirar. Tidak boleh dimadorotkan, juga tidak boleh memadorotkan orang lain. Maka tujuan jihad ditegakkan adalah untuk tujuan yang sangat agung. Menciptakan kedamaian, gitu. Menciptakan kedamaian, ketentraman. Kalau menjadikan teror dalam arti di situ menakutkan dan terjadi, dipahami teror, itu bukan jihad. Sebab terornya jihadnya, jihad kan dikatakan harbi, itu adalah yang menciptakan maslahat. Karena hukum dasarnya manusia itu dijaga darahnya, tapi boleh diperangi, boleh dibunuh ketika dengan alasan untuk tadi. Kenapa yang membunuh dibunuh? Kenapa orang yang kudeta boleh diperangi itu? Dalam negara Islam atau bahkan negara manapun, orang yang kudeta diperangi sama negara. Bahkan dalam Islam, orang yang melakukan begal gitu, begal-begal dan semisalnya, hutang utorik tidak dipotong seperti pencuri. Karena mereka bukan dalam definisi pencuri. Mereka apa? Dicincang gitu kan. Kaki dengan tangannya dipotong. Atau mereka disalib gitu. Kenapa? Bikin keonaran. Jadi ini tujuan jihad. Maka di sini bisa dipahami bahwa jihad itu bukan sekedar membunuh. Jihad bukan sekedar membunuh. Tapi harus ada maslahat yang diinginkan. Bahkan kita pun tahu bahwa diperanginya orang kafir tidak semata-mata karena kafirnya. Jadi orang kafir diperangi bukan semata-mata karena kafirnya. Karena ada kafir yang tidak boleh diperangi. Menunjukkan tidak semata-mata kafirnya. Jadi orang non-Islam dalam akidah Islam gitu ya, diperangi bukan karena dia tidak masuk Islamnya. Karena ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man yang mereka diberikan jaminan hidup di negara Islam. Ketika mereka menunaikan jizyah, tidak membuat keonaran, tidak membahayakan agama, maka mereka diberikan jaminan hidup dalam negara Islam. Dan di sini pun dipastikan apabila tegak syariat Islam di Indonesia, dijamin orang yang tidak beragama Islam itu akan dijamin hidup. Akan dijamin hidup. Dan tidak akan dikeluarkan dari negara ini, dijamin hidup. Dengan dasar selama tidak membuat keonaran yang membahayakan tiga kemaslahatan tadi. Ini jihad ya. Adapun orang sekarang membuat aksi teror, bikin bom panci apa namanya, bom solobong atau apa, itu bukan jihad. Karena tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan maslahat dari jihad. Itu mah fasad. Itu mah kerusakan. Maka yang melakukannya itu dikatakan qilatul fahmi wa qilatul akli. Orang yang melakukannya itu dipastikan bahwa dia adalah lemah agamanya dan lemah cara berpikirnya. Adamul fahmi bidin, karena menunjukkan tidak ada pemahaman kepada agama Allah. Itu dipastikan. Ini jihad. Yang selanjutnya, di antara kaidah dalam berjihad, an yakuna bi idzni waliil amr. Bahwa jihad itu mesti dengan izin pemimpin yang sah. Atas instruksinya, atas izinnya. Jihad dalam arti poin ini tidak boleh dipimpin oleh seorang ustad, tidak boleh dipimpin oleh seorang ketua yayasan, atau dipimpin oleh ketua ormas, atau dipimpin oleh pimpinan pesantren. Ini bukan jihad yang syar'i. Karena jihad ini disyaratkan apa? Disyaratkan poin berikutnya adalah kudroh, kemampuan. Dan kudrohnya itu tentunya berkaitan dengan perangkat untuk berjihad. Senjatanya, pasukannya, melihat kestabilan politik dan kestabilan semuanya. Bukan asal mau jihad itu. Ada prinsip-prinsip dalam jihad. Yang tahu adalah orang yang memiliki kekuasaan. Karena jangan sampai karena imam inilah yang memberikan jaminan. Imam ini yang tahu dan memberikan jaminan. Nah, kalau ada para pemuda bertanya hari ini, Pak Ustadz, kalau kita menunggu imam, imam yang mana katanya yang akan jihad hari ini? Dan imam yang mana yang memproklamirkan jihad hari ini? Anda ini berkata semacam ini, para sahabat pun pernah berkata kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, kenapa tidak berjihad? Sampai turun ayat. Alam taro ila ladina kufu aydiyakum wa aqimus salat. Tidaklah kamu memperhatikan kepada orang-orang yang dikatakan sabar dulu, tegakkan sholat, tunaikan zakat, ya, sampai datang kekuatan. Ya, itu para sahabat pun diberikan waktu. Dan tentunya kita dalam berjihad, mesti dengan kekuatan. Mesti dengan pertimbangan. Dan yang punya kekuatan adalah pemimpin. Bukan pimpinan pesantren. Pimpinan pesantren punya apa? Punya bambu runcing, punya golok-golok, ya. Enggak ya. Kalau ada pemuda bertanya, Ustadz kapan? Ya, jawab aja dengan sederhana. Maaf ya, coba Anda berpikir ya, dengan sederhana. Kalau ditakdirkan Anda punya istri dan punya anak, satu ketika di waktu malam, anak Anda sakit parah, demam panas, demam kuat, demam tinggi. Udah ke berbagai tempat mengetok-ngetok, tidak ada dokter satupun. Apakah Anda akan rela membawa anak Anda ya, ke tukang kelontongan, ke tukang kayu, ke tukang jagal? Datang ke tukang jagal, maaf Pak, tolong obati anak saya ke tukang jagal. Atau datang ke tukang kayu, maaf Pak, obati anak saya. Atau Anda bersabar sampai besok ketemu dokter. Pasti Anda akan mengatakan, saya akan sabar sampai besok ketemu dokter. Maka demikian juga kita hari ini. Orang yang punya motivasi ingin berjihad, lalu kita melihat perangkat dan sebab-sebabnya belum ada, ya kita amalkan yang lain. Dan tempuhlah sebab-sebabnya. Yang Allah Ta'ala akan memberikan sebab-sebabnya. Karena mesti jihad itu bersama imam dan dengan kudroh yang ada di tengah umat Islam. Dan jika jihad itu adalah fardu kifayah, maka ada syarat yang lain, idnul walidain. Jadi kalau jihadnya fardu kifayah, bukan fardu ain, maka wajib izin kepada orang tua. Jadi wajib izin kepada orang tua kalau jihadnya adalah bukan fardu ain. Jika orang tua melarang untuk berjihad, maka berjihadlah kepada dua orang tua dan taat kepada orang tua. Ini dawabit ya, jihad itu. Ya. Artinya batasan-batasan jihad yang dinamakan jihad apa? Syar'i. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah taala, demikian barangkali pembahasan Sahih Bukhari cuma satu hadis ya. Cuma satu hadis, yaitu hadis yang mengatakan bahwa jihad adalah bagian dari iman. Ya. Masih ada waktu sedikit, ya, yang ingin bertanya masih tetap diperbolehkan untuk bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana antara menyembelih sendiri di rumah atau menyerahkan hewan kurban kepada panitia masjid dengan alasan saya ingin seperti Rasulullah SAW yang menyembelih langsung sendiri, dan saya ingin menentukan sendiri bagian untuk saya, menentukan bagian sendiri untuk miskin yang saya kenal, dan bagian hadiah untuk rekan saya yang masing-masing sepertiga. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkurban adalah amalan yang sangat agung pada hari Idul Kurban. Dan tentunya menyembelih yang paling afdal adalah pada hari yang ke-10-nya, ya. Karena di antara amalan yang sangat agung adalah amalan di hari ke-10-nya. Tidak diragukan lagi. Kemudian disunnahkan menyembelih, ya, itu memang orang melakukan dengan dirinya sendiri, menyembelih. Karena tentunya di situ bergabungnya dua amal soleh. Jadi bagi orang yang menyembelih kurbannya, binatang kurbannya oleh dirinya sendiri, tentunya akan secara langsung dia melakukan dua amal soleh. Amal soleh yang pertama yaitu dengan hartanya dia. Artinya dia sedekah dengan hartanya. Sedangkan yang kedua, amal dengan perbuatannya. Adzabhu ibadah. Menyembelih adalah ibadah. Maka dia dapat dua keutamaannya. Dapat pahala dari hartanya, dapat pahala dari menyembelihnya. Jadi dapat pahala dari menyembelihnya. Ya. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, dianjurkan bagi kita ketika menyembelih sembelihan, baik akikah ataupun kurban, pertama untuk memakan bagian daging yang kita sembelih. Yang kedua, dianjurkan untuk bersedekah kepada orang lain, terutama fakir miskin, dari daging sembelihan kita. Jadi ini adalah poin yang ketiga, dianjurkan untuk bersedekah. Yang keempat, orang menyembelih satu ekor kambing, pahalanya akan dapat untuk satu keluarga jika meniatkan. Jadi kalau satu kepala rumah tangga menyembeli satu ekor kambing, maka sesungguhnya pahalanya akan dapat satu keluarga itu. Dengan syarat orangnya mengatakan bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqubbal minni wa min ahli. Dia mengatakan bismillahi Allahu Akbar, ya Allah terimalah dariku dan dari keluargaku. Sehingga keluarganya, istrinya, anaknya dapat pahalanya. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan wa min ummati lam yudhi. Dan bagi umatku yang belum berkurban. Dan ini merupakan adab Nabi SAW ketika menyembelih. Ya. Itu kaidah umumnya. Tapi ketika kita ditanya sekarang, ya, mana yang afdol? Sesungguhnya kalau berbicara yang paling afdol, tidak ada amalan yang setiap saat paling afdol. Gitu. Jadi tidak ada amalan yang setiap saat itulah yang paling afdol. Gitu. Paling afdol. Ya. Ya termasuk menyembeli sendiri atau dititipkan. Ya, tergantung kondisinya. Walaupun sudah barang tentu yang awalan menyembeli dengan sendirinya. Tapi kalau dikatakan setiap orang menyembeli sendirinya, bagaimana yang kurban wanita? Wanita tidak menyembeli. Gitu. Ya, berarti di situ juga tidak berarti semuanya menyembeli. Anak Rasul tidak menyembeli, istri Rasul juga tidak apa? Tidak menyembeli, gitu kan? Ya, tidak menyembeli. Ya, jadi kalau manusia di sini adalah ya tergantung maslahat saja, gitu. Maslahat melihat kondisi. Dengan alasan tersebut, apakah boleh menyembelih dan membagikan bukan domisili rumah tempat tinggal? Hadisnya jelas, khairukum fi ahlihi, wa anna khairun nas fi ahli. Bagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, manusia yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Hadis ini menunjukkan kalau antum ingin bersedekah, awali sedekah kepada istri dan anak. Awalilah sedekah kepada kedua orang tua dan awalilah sedekah kepada kakak ataupun adik sebelum sedekah kepada yang lain. Karena orang yang hebat adalah orang hebat kepada kerabatnya. Orang yang terbaik adalah orang yang bersedekah kepada tetangganya sebelum dia bersedekah kepada orang yang jauh. Jadi itu yang terbaik. Jika orang itu melakukan sesuatu kebaikan kepada yang jauh dan meninggalkan yang terdekat, biasanya tasonuan. Keumumannya tujuannya adalah pamer gitu. Seperti antum, kalau kepada teman, relasi, sering bawa makan gitu ya, ke restoran, kalau bawa istri ke warteg gitu ya. Nah ini menunjukkan bukan asli gitu ya, lemah lembutnya bukan asli ya, dermawannya bukan asli gitu ya. Kalau kepada istri terlebih dahulu ini dermawan asli, kalau ke istri saja seperti ini apalagi yang lain gitu ya. Jadi bisa kepada yang lain, jadi seyogianya kalau memberikannya kepada yang terdekat, kecuali kalau kita lihat yang terdekat pada semua berkurban dan kaya-kaya ya, saya lihat di sana ada yang lebih membutuhkan ya, tidak mengapa kalau seperti itu. Yang ketiga, dari buku ada penjelasan bahwa berdasarkan hadis Baihaqi, Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban karena khawatir dianggap orang bahwa kurban itu wajib. Apakah dibenarkan jika sesekali saya tidak berkurban karena ingin memberi uang yang lebih besar untuk membantu biaya sekolah keluarga dekat saya? Ini tidak nyambung ya pertanyaan dengan bagian keduanya. Ya, artinya tidak ada sambungan dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama, ya boleh nggak kita meninggalkan sesuatu supaya orang lain itu tahu bahwa itu adalah bukan wajib, ya boleh. Tapi itu untuk orang awam. Artinya apabila kita melihat orang awam, tapi apabila telah dijelaskan hukumnya adalah sunnah, maka tidak boleh kita meninggalkan yang sunnah dengan alasan supaya itu dikatakan tidak wajib. Nah. Tapi pertanyaan yang dimaksud di sini, bolehkah kita menukar kurban dengan bersedekah? Ya. Jumhur ulama mengatakan, berkurban di hari kurban lebih afdol pahalanya daripada sedekah dengan seharga kurban. Jadi, para ulama mengatakan, berkurban di tanggal 10 itu lebih afdol ketimbang bersedekah dengan harga kurban. Jadi kalau kita memberi kambing 3 juta, lalu kita bersedekah dengan 3 juta, tapi tidak berkurban, maka tetap pahalanya di bawah tadi. Karena yang berkurban di saat itu adalah yang terbaik. Karena amalan yang terbaik di saat itu adalah berkurban. Satu pertanyaan lagi ya. Apakah pahala ghanimah bisa dikiaskan dengan rezeki sebagai balasan untuk pengertian jihad semacam umum? Tidak ya. Jadi definisinya lain. Kalau orang yang sholat, orang yang puasa, Allah meluaskan rezekinya, bukan itu dikatakan ghanimah. Karena ghanimah itu adalah harta rampasan dalam perang. Jadi harta rampasan dalam perang itu namanya ghanimah, bukan hasil jual beli. Tapi kalau yang dinamakan rizki itu ya, orang sholat, orang ibadah, orang to'at, ya usahanya dimudahkan gitu. Itu yang dimaksud penyebab rizki. Adapun ghanimah ya lain lagi. Yang dimaksud ghanimah itu adalah harta milik orang kafir yang kalah dalam peperangan, maka harta yang ditinggalkannya, maka itu dinamakan dengan ghanimah. Bagaimana hukumnya melakukan perlawanan pada orang kafir yang memerangi kaum muslimin di bulan haram? Ya, kalau melawan karena itu telah diserang, ya dilawan. Gitu. Artinya yang tidak boleh itu mengawali untuk apa? Berperang. Mengawali berperang. Bagaimana memahami hadis inna maju ilal imamu liyu'tama bihi? Apakah semua gerakan imam kecuali yang membatalkan sholat diikuti oleh makmum secara mutlak? Ya. Gerakan imam, ya, inna maju ilal imamu liyu'tama bihi. Fa idza kabara fa kabir ya akhiri. Ya, gerakan imam ada macam-macamnya. Kalau yang dimaksud gerakan imam adalah gerakan dalam sholat yang disyariatkan, maka wajib kita mengikutinya. Ya. Tapi kalau yang dimaksud semua gerakan imam, ada gerakan imam yang lago gitu. Ya mungkin ada gerakan imam yang lago. Ketika dia ngimamin, apakah makmumnya harus ikut semua gitu? Ya tentunya tidak dipahami seperti itu ya makmumnya. Nah. Mungkin yang dimaksud begini gitu ya. Mestinya pertanyaan lebih kepada hal-hal yang fakta. Apa? Kalau terjadi perbedaan antara kita dengan imam dalam pendapat gitu ya, dari gerakan sholat, apakah kita harus ikut imam atau kita berbeda? Contoh, imam dengan makmum mungkin berbeda. Pendapat turun sujud. Ada ulama yang mengatakan lutut dulu, ada para ulama yang mengatakan tangan dulu. Kemudian bangkit dari rokaat ganjil, rokaat yang pertama, kedua, untuk dari rokaat pertama, kedua, rokaat ketiga, keempat. Apakah berdiri dengan mengangkat lutut dulu, ya, atau mengangkat tangan dulu? Ya, artinya seperti itu. Nah, apakah harus sama dengan imam? Apakah duduk istirahat dulu atau tidak? Ini kan perbedaan. Ya. Atau i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ada para ulama yang mengatakan kembali lagi ke bersedekap lagi. Ada ulama yang mengatakan irsal begini. Nah, apakah kalau imamnya kesini kita semua makmum harus kesini atau bebas? Ini perbedaan itu. Atau mungkin yang ketiga, contoh yang lainnya, kalau antum ikut imam sholat masbuk, antum baru rokaat kedua sedangkan imam rokaat terakhir, maka kalau rokaat kedua sunahnya iftirash gitu kan, kalau rokaat terakhir tasyahud akhir duduknya apa? Tawaruk. Nah, apakah antum disunahkan untuk ikut iftiros atau tawaruk? Wallah ta'ala alam, dalam hal-hal semacam ini tidak diwajibkan harus mengikuti imam. Karena juga akan kesulitan kalau harus seperti itu. Antum harus tanya dulu madhab imam antum. Antum kalau sholat, apa, lutut dulu atau tangan dulu? Harus paham apa pendapat imamnya. Dan itu berat bagi kita, gitu kan. Maka Allah alam, hal-hal yang bukan berkaitan dengan ruku, sujud, berdiri, itu tidak mesti apa sama dengan imam. Yang tidak ada mukhalafah itu tidak mesti sama dengan imam. Termasuk juga tasyahud, gerak-gerak telunjuk atau apa? Tidak kan. Ada yang berpendapat hadisnya sahih bergerak-gerak telunjuk, ada yang mengatakan boleh. Kalau terjadi perbedaan, nah ini sampai dilihat-lihat dulu imamnya gerak-gerak enggak gitu. Enggak mesti gitu kan. Enggak mesti. Wallah ta'alam, yang semesti ini tidak mesti sama dengan imam. Artinya tidak mesti sama dengan imam, boleh berbeda ya dalam hal-hal semacam itu. Yang penting tidak boleh jelas kalau mau paroko. Ya termasuk juga sekarang apa? Kunut subuh. Sebagian para ulama dulu sampai sekarang mengatakan kunut subuh disyariatkan untuk didawamkan. Sebagian para ulama mengatakan kunut subuh tidak didawamkan, tidak dikontinyukan. Kalau kita sholat dengan imam yang pakai kunut, yang jelas tidak boleh mendahului imam. Kita sujud sebelum imam sujud. Ya kita berdiri. Tapi apakah wajib kita juga ikut kunut bagi yang tidak berpendapat kunut? Boleh dua-duanya. Mau ikut kunut juga boleh. Imam Ahmad juga ikut kunut kepada Imam Syafi'i. Kalau antum mengatakan tidak, juga tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Karena ini perbedaan. Ya. Sebagaimana juga orang yang berpendapat harus kunut ketika imamnya tidak kunut, ya kan tidak semestinya dia sampai muparokoh sama kunut tidak ikut apa imam. Ya, juga tidak pernah dilakukan oleh salafus saleh ribwanullahi taala alaihim dalam hal perbedaan-perbedaan ijtihadiyah. Jadi tidak semuanya harus sama ya. Sebab yang dimaksud mengikuti adalah dalam tadi gerakan mendahului. Adapun dalam perbedaan sebaikan gerakan maka tidak mesti wallahu taala. Ya, sampai di sini kajian kita di sore yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bertemu di Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.